kata jikalau belum melihat dengan nyata. Padaku, maafkanlah sayang semua dosaku. Dasar laki mata telanjang. Kan udah minta maaf nih. Kepadaku, maafkanlah sayang semua dosaku. Sayang semua dosaku. Dasar laki mata telanjang. Kan udah minta maaf nih. Kepadaku, maafkanlah sayang semua dosaku.